sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dan juga oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi menyatakan dalam hadis tersebut, yushikur rajulu muttaki'an ala arikatih yuhaddith bihadithin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu. Kata Nabi, sebentar lagi akan muncul seseorang yang kenyang bersandar di dipan-dipannya atau di mebel-mebelnya, artinya ahli dunia. Atahu hadithun min hadithi, dalam riwayat datang kepadanya hadith dari hadith-hadithku, mimma amartuhu au nahait, dari apa yang aku perintahkan atau yang aku larang. Tiba-tiba orang tadi dalam keadaan kenyang bersandar di mebel-mebelnya berkata, bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dengan kamu Al-Quran. Kalau ada dalam Al-Quran halal, kita halalkan. Kalau ada dalam Al-Quran yang haram, kita haramkan. Cukup. Maksudnya enggak mau sunnah, enggak mau hadis. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ketahuilah, innama harrama Rasulullah mithlama harramallah. Ketahuilah, apa yang diharamkan oleh Rasulullah persis sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Mengapa? Karena beliau utusan. Beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan dari Allah. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Enggak berani Rasulullah berbicara atas nama diri pribadinya tanpa perintah Allah, tanpa wahyu dari Allah. Enggak akan berani. Enggak mungkin beliau berdusta atas nama Allah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Orang kafir saja saat itu, Raja Heraklius bertanya kepada orang-orang Quraisy yang datang berdagang ke negerinya. Kata Raja Heraklius, dia tanya kepada pedagang-pedagang Quraisy tadi, apakah orang yang mengaku Nabi di negeri kalian pernah dikenal pendusta sebelumnya? Dijawab, tidak. Dia adalah orang yang kami percaya. Dia terkenal Al-Amin. Kecuali sekarang ini, dia berdusta dengan kedustaan besar. Apa kata Raja Heraklius? Kalau dia tidak pernah berdusta kepada manusia, apalagi berdusta kepada Allah, tidak mungkin. Lihat, orang kafir padahal, walaupun hampir masuk Islam, tetapi karena rakyatnya, pengikutnya, menteri-menterinya, orang-orang terdekatnya mengancam, maka dia tidak jadi masuk Islam. Ikhwani fiddina azakumullah, kalau mau berpikir sehat, apakah mungkin seorang yang kepada manusia enggak berani berdusta, tiba-tiba berdusta pada Allah atau berdusta atas nama Allah? Enggak mungkin. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Riwayat berikutnya dari Abi Rafi' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud fi sunanih dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan lainnya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, la alfayanna ahadukum muttaki'an ala arikati, sebentar lagi akan muncul seseorang yang bersandar di dipan-dipannya, datang kepadanya perintahku atau larangan dariku, tiba-tiba dia berkata, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu. Saya tidak peduli, saya tidak tahu. Pokoknya apa yang ada dalam Quran kita ngikut. Lihat ikhwani fiddin a'azakumullah. Dua hadis sahih ini menggambarkan akan munculnya pemahaman sesat, yaitu pengingkaran terhadap sunnah. Tidak puas kalau disampaikan dalil dari sunnah. Tidak mau terima kalau dalil itu dari hadis. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Nabi SAW padahal sudah berkata, kullun nas yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua manusia akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang tidak mau masuk surga? Faman ya'ba, siapa yang menolak masuk surga? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku berarti dia akan masuk surga, dan siapa yang tidak mau mentaati aku berarti tidak mau. Wa man 'asani faqad aba. Siapa yang menentangku, tidak mau taat kepadaku, berarti dia menolak untuk masuk surga. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Sesungguhnya dalil-dalil ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Hanya mengingatkan saja karena kita akan lanjutkan pembahasannya. Dalil berikutnya adalah hadis Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi mengatakan, innama mathali wa mathal ma ba'athani bih kamathali rajulin ata qawman. Sesungguhnya permisalanku dengan permisalan apa yang aku bawa adalah seperti seseorang yang datang pada satu kaum. Ya qawm, inni ra'aitul jaysh bi'aini wa inni anan nadhirul 'uryan. Wahai kaum, aku melihat tentara yang akan menyerang kalian, dan aku melihat sendiri dengan mataku, dan aku adalah an-nadhirul 'uryan. Di zaman jahiliyah, nadhirul 'uryan adalah seseorang yang memberi berita dengan yang berita yang sangat penting. Saking pentingnya, dia akan berlari dalam keadaan tidak berpakaian, uryan, telanjang, dalam mengatakan, hati-hati kalian, ada bahaya besar. Semua orang datang ingin mendengar ada berita apa. Bahkan yang tidak bisa datang akan mengutus anaknya untuk datang, dengarkan ada berita apa itu. Karena tidak mungkin berita itu besar, atau tidak mungkin kalau berita itu tidak besar, dia berani berlari dalam keadaan uryan. Pasti besar. Setelah berkumpul, biasanya beritanya berita peperangan, bahwa kita akan diserang sebentar lagi. Sabahakum wa masakum, pagi ini atau sore ini, begitu. Ini permisalan. Bukan berarti Rasulullah SAW menyetujui yang demikian, tidak. Tapi permisalannya, kata Nabi, seperti seseorang yang membawa berita besar yang kalian dulu juluki sebagai nadhirul 'uryan. Kemudian orang itu berkata, inni ra'aitul jaysha bi'aini, aku melihat tentara yang menyerang kalian sebentar lagi dengan mataku. Dan aku pemberi peringatan, fannaja, selamatkanlah kalian, selamatkanlah kalian. Fata'ahu ta'ifatun min qawmihi wa'asahu ta'ifah. Sekelompok percaya, segolongan tidak percaya. Alhamdulillah. Kalau enggak di maju sini enggak? Buat kalian aja. Kita lanjutkan. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qawmihi fa'adlaju. Maka kelompok yang percaya malam itu berjalan. Adlaju, duljah adalah berjalan di malam hari. Fantalaqu ala mahlihim fanajau. Mereka berjalan tengah malam menyelamatkan diri, mereka selamat. Wa kadzabat ta'ifatun minhum, sedangkan sebagian yang lain tidak percaya. Fa asbahu makanahum, pagi harinya mereka tetap di tempatnya. Fasabbahahumul jaysh, akhirnya habis mereka dibantai oleh tentara. Faahlakahum wajtahahum, mereka binasa dan mereka dibantai sampai orang terakhir mereka. Fadhalika mathalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bihi. Maka lihatlah permisalannya, siapa yang mentaati aku, percaya kepadaku, dia selamat. Wa mithlu man asani, sedangkan siapa yang menentang aku dan tidak percaya kepadaku akan binasa. Ikhwani fidina azakumullah, tergambar gambaran Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya, di dalam kitab Al-Tusam, dan juga dalam sahih Muslim. Ikhwani fidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, permisalannya sangat jelas, yaitu siapa yang percaya selamat, siapa yang enggak percaya binasa. Seperti permisalan tadi, seorang Nadhirul Uryan yang memberitakan akan datangnya pasukan tentara yang menyerang kalian, selamatkan diri-diri kalian. Ternyata sebagian mereka tidak percaya. Adapun yang percaya, fa'adlaju, mereka berjalan di malam hari mengungsi, menyelamatkan diri. Sedangkan yang tidak percaya, fa'asbahu makanahum, mereka tetap di tempatnya pada pagi harinya. Maka datanglah pasukan tersebut dan membantai mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Rabi hafizahullah, Al-Faslu Thani, pasal yang kedua, manzilatus sunnah inda sahabah, kedudukan sunnah di sisi para sahabat. Artinya untuk menunjukkan hujjiyatus sunnah, bahwa sunnah itu adalah dalil dan hujjah, walaupun bersendirian, artinya tidak diiringi ayat, itu sudah cukup sebagai dalil. Dan juga sekarang akan dibahas kedudukannya di sisi para sahabat. Para sahabat, kalau ada qala Rasulullah, kalau sudah ada ucapan ra'aitu Rasulullah, aku lihat Rasulullah, kalau sudah ada kalimat amara Rasulullah atau naha Rasulullah, Rasulullah memerintah kami, Rasulullah melarang kami, maka mereka segera berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Qala, beliau berkata, yani Syekh Rabi hafizahullah taala, wa qad yakunu hukmul mas'alati kabirah, kadang-kadang ada satu masalah besar yang dalilnya ada dalam Quran dan Sunnah. Tapi para sahabat ketika mendengarkan dari hadis, mereka sudah cukup yakin dan sudah mengamalkannya. Walaupun belum mendengar mana ayatnya, mana dalil dari Al-Quran, enggak nanya seperti itu. Karena sunnah di mata para sahabat azim. Ajaran sunnah Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, contoh Nabi, itu sudah besar di sisi para sahabat. Sudah cukup bagi mereka untuk mentaatinya. Ikhwani fiddina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika disampaikan satu hadis, mereka langsung mentaatinya tanpa ada yang menentang satu orang pun dari sahabat. Tidak pula para tabi'in yang mendengar dari sahabat, tidak ada yang menentang sedikit pun. Karena sunnah Nabi SAW indahum, menurut mereka jami'an, hujjatun wa ayyi hujjah, hujjah yang setinggi-tinggi hujjah, mithlal Qur'an, sama dengan Qur'an. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ketika ada yang berkata Al-Qur'an kemudian sunnah di bawahnya, tidak, Al-Qur'an dan sunnah sejajar. Bukankah ini ucapan Rasul, ini ucapan Allah, masa disejajarkan? Ini ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini ucapan yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini ucapan Allah, ini ucapan yang tidak berani berbicara, ucapan seorang yang tidak berani berbicara kecuali dengan wahyu. Berarti wahyu dengan wahyu. Oleh karena itu jangan kaget kalau para ulama menyebutkan wahyaini, dua wahyu. Wahyu yang langsung dari ucapan Allah, dan wahyu yang melalui lisan Rasulullah SAW. Innahu la yantiqu anil hawa. Karena beliau alaihi salatu wassalam tidak mengucapkan dari hawa nafsu, kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan beliau enggak akan berani berdusta. Allah sudah mengancam dengan kalimat walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin. Kalau dia berani berdusta atas namaku, akan aku ambil tali urat lehernya dan aku akan putus dia. Ya, ini maknanya akan aku bunuh, kata Allah. Nyatanya sampai akhir hidupnya Allah Subhanahu wa taala bahkan menawarkan padanya apakah mau tetap hidup atau mau diwafatkan sekarang. Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit dan berkata Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la. Memilih untuk diwafatkan. Aisyah yang melihat Rasulullah SAW mengangkat tangannya sambil mengucapkan Ar-Rafiqil A'la di pangkuan Aisyah, baina haqinatiha wa dhaqinatiha, Aisyah berkata idan la yakhtaruna, kalau begitu beliau tidak memilih kita, memilih untuk wafat. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai contoh, diriwayatkan dalam dua kitab sahih, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, bahwasanya ketika Rasulullah SAW wafat dan kemudian para sahabat membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah, kafara man kafara minal Arab, sebagian orang-orang Arab murtad dan tidak lagi mau membayar zakat. Khalifah berkata kita perangi mereka. Umar menjawab, ya khalifah, kaifa tuqatil an-nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Apakah engkau akan memerangi manusia dalam keadaan manusia tersebut sudah mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkannya, asamu minni dimahum wa amwalahum, akan terjaga dariku darahnya dan hartanya. Beliau membawakan dalil, yaitu orang yang sudah mengucapkan syahadat tidak boleh diperangi. Abu Bakar Siddiq menjawab dengan mengatakan kepadanya, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah, sungguh demi Allah aku akan perangi mereka-mereka yang membedakan antara salat dengan zakat. Salat aku mau, zakat aku enggak mau. Aku akan perangi mereka yang membedakan antara salat dengan zakat. Fa inna zakata haqqul mal, karena zakat itu sama hukumnya, dia adalah rukun dan itu haknya harta. Wallahi law mana'uni inaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah SAW laqatalnahum alaiha, sungguh demi Allah kalaupun mereka tidak mau membayarkan zakatnya seekor anak unta yang dulu biasa mereka berikan, kami akan perangi karenanya. Artinya bukan karena nilainya, karena dalam riwayat disebutkan iqalan. Kalaupun mereka tidak memberikan seutas tali sebagai zakat, kami akan perangi mereka. Bukan masalah nilai zakatnya, kita butuh harta dari mereka, bukan. Tetapi mereka farraqu baina salati waz zakah, mereka membedakan antara salat dengan zakat. Salat mau, zakat enggak mau. Emang agama bisa pilih-pilih? Emang agama bisa sesuai selera? Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, beriman dengan sebagian Quran dan kufur pada sebagian yang lainnya. Umar melihat Abu Bakar ketegasannya sampai mengatakan, sungguh demi Allah kalau kalian tidak mau memeranginya, aku akan memeranginya sendirian. Hatta tanfarida salifati, aku akan peranginya sendirian sampai urat leherku ini terpisah. Karena urat lehernya ada di kanan dan di kiri, tidak mungkin terpisah kecuali mati. Itu maknanya, hatta tanfarida salifati, hingga dua urat leherku ini terpisah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, Umar melihat ketegasan Abu Bakar berkata, fa wallahi ma huwa illa an ra'aytullaha 'azza wa jalla qad sharaha sadran min Abi Bakrin, aku melihat bahwa Allah telah membukakan hati Abu Bakar, membukakan dada Abu Bakar, fa araftu annahu haqq, maka aku tahu itu adalah kebenaran. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, tidak boleh membedakan antara rukun dengan rukun, rukun salat dengan rukun zakat, yang ini diterima yang ini ditolak, enggak bisa. Barakallahu fiikum. Taib, kejadian ini menjadi dalil kullan min Abi Bakr wa Umar, masing-masing dari Abu Bakar wa Umar berhujjah di hadapan hadirin dari para sahabat, masing-masing membawakan dalil yang sesungguhnya ada dalilnya dalam Quran, tetapi ketika disebut dengan hadis cukup, yaitu umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai menegakkan atau sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. kalau sudah bersyahadat maka terlindung darahnya dan hartanya. Abu Bakar menambahi dengan riwayat pula, kecuali kalau mereka membedakan antara sholat dengan zakat. Dan lebih kuat ucapan Abu Bakar. Mengapa? Karena disebutkan juga dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqamu salah wa atawu zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Kata Allah, kalau mereka bertaubat dari kekafirannya, wa aqamu salah dan mendirikan salat, wa atawu zakah dan mengeluarkan zakat, maka biarkanlah mereka. Mereka adalah ikhwanukum fid din. Berarti mereka saudara kalian dalam agama, jangan diperangi. Khallu sabilahum, maknanya jangan diperangi. Fa ikhwanukum fid din, maknanya mereka muslimin, sama dengan kalian. Jangan diperangi. Tayyib, tetapi lihat ayat ini. Allah menyebutkan syaratnya, bukan hanya taubat dari kekafirannya. Allah sebutkan dua syarat berikutnya, wa aqamus salah wa madza wa atau zakah, mengeluarkan zakat. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau syarat ini tidak ditepati, tabu wa aqamus salah wa atau zakah, tidak taubat tetap diperangi. Taubat mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak mau salat tetap diperangi. Mengerjakan salat dengan syahadat tapi enggak mau zakat juga diperangi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketiga-tiganya. Wa in tabu wa aqamus salat wa atawuz zakah. Wa tarajjaha ra'yu Abi Bakrin, maka unggullah pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, artinya lebih rajih. Karena mani'iz zakah akhallu bisyurut, karena penolak-penolak zakat tadi telah mengurangi syarat-syaratnya, yakni syaratul usmah, syarat perlindungan tercacat. Karena syarat perlindungan tadi tiga, mereka cuma dua, tidak mau mengeluarkan zakat. Asyahid, yang menjadi bukti dalam riwayat ini, anna fi ihtijaji Abi Bakr wa Umar bis sunnah fi mas'alatin 'azimah mansusun 'alaiha fil Qur'ani bi huduri sahabah al kiram dalilun wadi' 'ala manzilatis sunnah. Yang menjadi bukti pembahasan kita sesungguhnya adalah, lihatlah permasalahan perang menumpahkan darah manusia, besar atau kecil? Hah? Besar. Tapi Abu Bakar, Umar cukup membawakan hadis. Abu Bakar juga cukup membawakan hadis. Barakallahu fiikum. Bukan mereka lupa terhadap ayat Al-Qur'an, bukan. Tapi mereka merasa cukup dengan sunnah. Merasa cukup dengan hadis dari Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda begini, kata Abu Bakar, dan aku mendengar bahwa tidak boleh dibedakan antara Quran, antara sholat dengan zakat. Tayyib. Padahal permasalahan besar, tetapi dalilnya cukup dengan hadis. Sehingga jangan meremehkan hadis, jangan merendahkan hadis, atau jangan menomorduakan hadis Rasulullah SAW. Apalagi Mu'tazilah, lebih jahat lagi ucapannya terhadap hadis. Kata mereka, kalau Quran pasti, kalau hadis belum tentu. Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau hadis mungkin riwayatnya begini, mungkin riwayatnya begitu. Saya tanya pada kalian, emang ayat tidak diriwayatkan? Sampainya kepada kita ucapan Rasulullah dengan ayat Al-Quran sama-sama dengan riwayat. Qira'ah Al-Quran biriwayati Hafsin an Asim, ada riwayatnya. Kalau kamu meragukan periwayatan hadis, kenapa tidak meragukan periwayatan Al-Quran? Oh, itu kan mutawatir, hadis pun sekian banyak mutawatir, kenapa ditolak? Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Enggak ada alasan bagi mereka. Kalau rawi-rawinya jujur terpercaya, dari orang yang sama jujur terpercaya, hafalannya kuat, dari orang yang seperti itu, dari orang yang seperti itu, dari sahabat, dari Nabi. Alasan apa menolak? Alasan apa menolak? Kalau kalian menganggap bahwa mutawatir kita terima, yang enggak mutawatir kita tolak, itu kaidah batilah. Kaidah ini kaidah yang sangat-sangat batil dan sangat berbahaya. Kalau saja pikiranmu menjadi kaidah, mungkin penduduk Yaman belum ada yang masuk Islam hari ini. Mengapa? Karena yang diutus ke sana cuma Mu'adz bin Jabal. Kamu sendirian, hadisnya ahad, tidak mutawatir, kami enggak mau terima. Kan begitu. Tidak. Walhamdulillah, mereka orang-orang cerdas, selama yang menyampaikan berita adalah thiqah, terpercaya, maka diterima beritanya. Alasan apa engkau menolak berita dari seorang yang jujur terpercaya, yang kuat hafalannya? Dengan alasan apa? Akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah nanti yaumul qiyamah pada mereka-mereka yang menolak agama, menolak riwayat? Alam ya'tikum nadhir. Nadhir atau nadhirun, nadhirin. Mufrad apa jamak? Mufrad. Alam ya'tikum nadhir? Bukankah telah datang pemberi peringatan? Bukankah telah datang seorang pemberi peringatan? Maka orang-orang tadi menjawab tidak punya jawaban lain kecuali bala. Bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya, memang telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, tapi kami enggak percaya. Ini ashab sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ternyata karena mereka menolak nadhir, mendustakan nadhir. Bagaimana kira-kira kalau masyarakat Arab memiliki pemikiran kayak Mu'tazilah? Siapa yang akan masuk Islam? Rasulullah sendirian. Aku Rasulullah. Kamu baru satu orang. Saya ingin riwayat yang mutawatir dari banyak orang. Bagaimana kira-kira? Ada kaidah batilah, barakallahu fikum. Kaidah bodoh mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah nanti mereka akan menyelisihi kaidah mereka sendiri ketika kepepet. Lihatlah nanti mereka akan sadar bahwa itu kaidah batilah. Kapan? Kalau ada peringatan. Hendaklah masing-masing berlindung. Akan ada serangan udara. Ingat di zaman Belanda. Oh, belum mutawatir. Tenang aja. Ya. Kabir alaihi arba takbirat. Bertakbirlah 4 kali takbir salat jenazah. Dia akan mati, akan binasa. Kenapa enggak berlindung? Beritanya baru satu orang, belum mutawatir. Dungu kamu. Kamu dungu. Ketika itu saya yakin mereka akan berlindung. Walaupun beritanya satu orang. Menyelisihi kaedahnya sendiri. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kalau satu orang tadi adalah orang yang terpercaya, bahkan petugas resmi, ya cukup, terimalah berita itu. Selamatkan diri-diri kalian. Kembali kepada kitab. وَإِنَّهُ لَا يُنْكِرْ عَلَىٰ أَحَدٍ إِذَا سَلَكَ هَذَا الْمَنْهَجِ. Bukti kedua dari kejadian tadi, para sahabat yang hadir pun gak ada yang nanya. Mana dalil dari Quran? Tidak ada. Apa maknanya? Cukup dengan dalil sunnah. Berarti tidak ada yang mengingkari manhaj tersebut, manhaj sunnah sebagai hujjah, enggak ada yang mengingkarinya. Wa anna lil muslim an yasluka hadzal manhaj wa lahu an yajma'a bainal qur'ani was sunnah. Bahwasanya bagi seorang muslim tidak boleh menolak, bahkan harus menjalani manhaj ini, yaitu prinsip untuk menerima dalil dari Quran maupun dari sunnah, apalagi dari Quran dan sunnah sekaligus. Dari Quran meyakinkan, dari sunnah juga meyakinkan. Walahu an yaktafi bin nass min al-Quran syaritah an yakuna al-istidlal sahihan ba'idan an ittiba'il hawa. Bahkan boleh memakai dalil dari Quran saja. Maksudnya dalil dari Quran kalau ada cukup. Dari hadis juga cukup. Karena dua-duanya hujjah. Tetapi justru ketika membawakan Al-Quran masih ada syarat lain. Penafsiranmu benar. Kalau hadis kan langsung praktek. Itu perbuatan Rasulullah, berarti itu penerapan Quran. Fikirkan baik-baik. Kalau ada perintah-perintah dan larangan-larangan Al-Quran, syariat dalam Al-Quran, dengan ada praktek Rasulullah SAW menjalankan dan menerapkan Al-Quran, mana yang lebih jelas? Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau membawakan qala Allah, khawatir ada yang salah memahami atau paling tidak salah menerapkan. Tetapi kalau lihat langsung Rasulullah SAW menerapkan, itu Al-Quran. Paham maksudnya? Karena itu praktek dari Quran. Maka lebih jelas dengan contoh-contohnya dari Nabi barakallahu fikum, sehingga sangat terkenal istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja. Mengapa? Orang ada yang bertanya-tanya, kenapa kok Ahlus Sunnah gak bilang Ahlul Quran? Kan aneh. Kenapa Ahlus Sunnah bukan Ahlul Quran? Karena orang yang berkata saya Ahlul Quran, biasanya orang yang tidak mau pakai hadis. Dan kemudian Al-Qurannya ditafsirkan seenaknya sendiri. Itu ingkar sunnah. Yang di tempat saya di Cirebon sana tidak sholat dan berkata kalian itu tungkal tungkul nyembah tembok, kata mereka. Astagfirullah, kafir. Puasa di bulan Ramadan, dia keliling makan, minum dan ngerokok di hadapan manusia. Pengen ditanya. Ketika ada yang tanya, kamu Ramadan gak puasa? Saya puasanya seumur hidup saya, tidak seperti kalian. Puasa itu maknanya imsak. Imsak itu menahan diri dari yang haram, dan saya akan berusaha menahan diri dari yang haram. Lihat tafsirnya. Saum ditafsirkan dengan kamus bahasa Arab Indonesia. Apa saum? Oh, imsak, menahan diri. Saya menahan diri. Salat, cari lagi di kamus bahasa Indonesia, Arab Indonesia. Oh, maknanya sholayusholi, berdoa. Saya doa terus. Enggak usah mau nyembah tembok sujud-sujud begitu. Enggak perlu. Loh, ini ada dalam hadis tidak meyakinkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, makanya terjawab sudah mengapa para ulama secara ijma', secara sepakat bahwa yang selamat adalah Ahlus Sunnah. Kalau kita bicara Ahlus Sunnah, artinya pengikut sunnah Nabi, ajaran Nabi, perbuatan Nabi, bimbingan Nabi, yang semuanya Al-Quran. Iya kan? Sunnah Nabi, ada gak sunnahnya membaca Quran? Ya ada. Adakah sunnahnya mempraktekkan Al-Quran? Semua sunnah Nabi mempraktekkan Quran. Berarti ketika kalimat Ahli Sunnah, Quran termasuk di dalamnya. Ketika ada yang menyatakan Ahlul Quran, ada yang memahaminya dengan benar, yang berarti harus mengikut sunnah. Tetapi ada yang memahaminya salah. Karena tidak perlu pegang sunnah, maka cukup kita pahami sendiri. Jadilah, na'udzubillah, tidak salat, tidak puasa, bahkan memperolok-olok agama. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kembali kepada kitab. Yang keempat, walamma qala Ma'bad al-Juhani wa jama'atun fil Basrah bil Qadar, ketika muncul Ma'bad al-Juhani, seorang tokoh Qadariyah di daerah Basrah Irak, mulai berbicara tentang takdir, bahwa kita terjadi begitu saja tanpa ada takdir dari Allah. Balagha dhalika Ibn Umar min tariqi Yahya Ibn Ya'mur wa Humaid Ibn Abdurrahman Al-Himyari. Sampailah berita itu kepada Abdullah bin Umar, sahabat, anaknya sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma, melalui dua orang, Yahya Ibn Ya'mur dan Humaid Ibn Abdurrahman Al-Himyari rahimahumullah, datang ke Madinah dan menemui kita, temui sahabat. Kita tanyakan apa yang terjadi di negeri kita, di Irak, di Basrah. Maka Abdullah bin Umar pulang dari masjid diapit oleh beliau, Yahya ibn Ya'mur, dengan Humaid ibn Abdurrahman. Sampaikan padanya, di negeri kami ada orang-orang yang berkata anla qadar wa annal amra unf. Ada yang menyatakan enggak ada takdir dan perkara itu terjadi begitu saja. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Kalau kalian temui mereka, sampaikan demi Allah, bahkan dalam riwayat demi yang Abdullah bin Umar ada di tangannya, demi zat yang Abdullah bin Umar ada di tangannya. Walladhi nafsi ibn Umar biyadih, sampaikan pada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladhi yahlif bihi Abdullah ibn Umar, sungguh dengan nama Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, lau anna ahadakum mithla uhudin dahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Sungguh dengan nama Allah yang Abdullah bin Umar ada di tangannya, kalau salah seorang mereka memiliki emas segunung Uhud kemudian disedekahkan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak diterima oleh Allah, hatta yu'mina bil qadari, sampai mereka mau beriman kepada takdir. Perkara besar atau perkara kecil? Hah? Azim. Perkara besar. Sampai menyatakan tidak diterima amalannya sampai mau beriman pada takdir. Kira-kira apa yang mau dibawakan dalilnya? Abdullah bin Umar berkata bahwa aku mendengar ayahku berkata an abi dari ayahku bahwa Jibril datang berbentuk manusia yang kita tidak kenal, kami tidak kenal kepadanya, la yura atharus safar syadid bayad athiyab wa syadid sawad syar la yura minhu atharus safar, bajunya putih bersih, rambutnya hitam legam berkilat, tidak tampak kalau dia musafir. Dan kami la ya'rifu minna ahad, enggak ada yang kenal dia. Harusnya kalau yang wajar, kalau sudah ada di situ sejak kemarin pasti ada yang kenal. Oh, itu tamu saya. Iya kan? Ini enggak ada yang kenal. Tapi berarti musafir. Kalau musafir harusnya pakaiannya tidak putih bersih, rambutnya hitam legam, berkilau. Enggak mungkin. Maka kami heran Tiba-tiba dia mendekati Rasulullah SAW sampai lututnya bersentuhan dengan lutut Rasulullah SAW, kemudian tangannya diletakkan di paha Rasulullah SAW sambil menyatakan dengan pertanyaan, akhbirni anil Islam, sampaikan kepadaku tentang iman, sampaikan kepadaku tentang ihsan. Wa antum tahfadzun, dan kalian semua hafal dalilnya. Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Al-iman adalah engkau beriman pada Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya, dan beriman pada hari akhir dan beriman pada takdir baik dan buruknya. Dibawakan oleh Abdullah bin Umar dalil dari hadis. Hadis yang didengar dari bapaknya, dari Rasulullah SAW. Pakai sanad atau enggak pakai sanad? Pakai sanad dari ayahku. Mutawatir atau ahad? Cuma satu jalan saja. Cukup apa enggak cukup? Cukup. Cukup. Demikian para sahabat memukul dalil dengan hadis, hadis, hadis. Dan itu cukup. Mengapa tiba-tiba ada orang belakangan dikasih hadis enggak cukup? Coba bawakan dari Quran. Loh, tadi saya bawakan hadis. Ya tapi dalam Al-Quran enggak ada. Kalau dalam hadis ya pasti ada dalam Quran. Kok bisa bilang pasti? Karena perintahnya di dalam Quran untuk mentaati Nabi. Ada apa enggak ada? Ada. Ya berarti pasti ada. Barakallahu fikum. Sebagaimana ketika seorang wanita yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud, aku sudah cari dalam Quran tentang larangan mencabut bulu alis, dilaknatnya membuat tato untuk mempercantik diri. Kok enggak ada? Min ghilafin ila ghilaf. Dari sampul depan sampai sampul belakang, aku enggak dapatkan dalam Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, innaki lam tudaqqiqin nazar. Engkau belum teliti nyarinya. Aku sudah teliti, cari lagi. Teliti lagi, lebih teliti lagi. Aku sudah meneliti halaman demi halaman, lembar demi lembar, sampai akhir tidak ada. Berarti engkau belum teliti. Apakah engkau tidak dapati ayat Allah, ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu? Oh, kalau ayat itu saya dapati, taib. Bukankah maknanya ma'atakumur rasulu fakhuduhu, apa yang dibawa oleh rasul ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah, dan itu yang kamu sebutkan termasuk yang dibawa oleh rasul, yang dilarang oleh rasul. Siapa yang mencabut bulu alisnya, siapa yang mentato akan dilaknat. La'anallah annamisat wal mutanammisat, la'anallah alwashimat wal mustausimat. Ikhwani fi din, a'azakumullah, berarti kalau benar-benar ucapan Rasul mesti ada dalam Quran. Karena kana khuluquhu Al-Quran, akhlak Rasulullah SAW Al-Quran. Dan beliau tidak akan berani berbicara tanpa perintah dari Allah dan tanpa keridhaan dari Allah. Enggak mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti apa syahidnya? Asyahid anna sahabiyal jalil Abdullah ibn Umar iktafa fi hadhil mas'alah al-aqadiyah al-kabirah bil ihtijaj bis sunnah. Yang menjadi saksi, menjadi bukti dalam riwayat ini bahwa Abdullah bin Umar mencukupkan dalam perkara akidah, perkara besar, mencukupkan dengan ihtijaj bis sunnah, mencukupkan dengan pendalilan dengan sunnah. Ma anna hunaka ayat, tentunya kalau mau bacakan ayat banyak dalam Quran. Wa inna wa anna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, dan segala sesuatu kata Allah kami ciptakan dengan takdir. Wa fi hadha dalilun ala manzilati sunnah ini adalah bukti kedudukan sunnah yang tinggi, kedudukan hadis yang sangat tinggi di sisi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Naktafi bihadal qadar, barakallahu fikum. Nuasil insyaallah ba'da salatul duhur biidnillahi ta'ala. Subhanakallahum bihamdik, shudan la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.